Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Alhamdulillah malam ini kita telah sampai ke latihan yang ke-17, At-Tadrib As-Sabi Ashar, latihan yang ke-17, di mana latihan ini terkait dengan fi'il, salah satu fi'il naqis, yaitu fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir, fi'il yang ada di akhirnya huruf illat, yaitu kata kerja di akhirnya ada huruf illat, huruf penyakit. Huruf penyakit ada berapa, ikhwani? Tiga. Salasa, yang pertama alif, yang kedua al-waw, yang ketiga al-ya. Lihat di sini, salah satu yang ditampilkan adalah sebagai contoh adalah fi'il salla, yusalli. Kemudian amarnya salli. Ini pengarang kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana fi'il mu'tal akhir jika bersambung dengan dhamair, yaitu dhamir, terutama dhamir mutaharrika atau mutaharrik, yaitu dhamir yang berharakat seperti atta, contohnya salla, sallaitu, sallaita, sallaiti, sallaituma, sallaitum. Demikian juga bersama dengan nun, sallaina. Kita lihat di sini ada perubahan. Apa perubahannya? Huruf yang di akhir adalah alif, salla, itu huruf alif. Dari mana kita tahu huruf alif? Sebelum huruf illat adalah fathah. Fathah, baris fathah. Berarti di akhirnya ada alif. Ketika bersambung dengan ta, dhamair atau na, jama'atul mutakallimin, berubah dengan ya. Sallaitu, sallaita, sallaiti, sallaituma, sallaitum, sallaina. Berubah dengan ya. Nah, ya ini dari mana? Ini sebetulnya adalah huruf illat yang asli adalah ya, itu terlihat dari fi'il mudhari. Salla, yusalli. Salla, yusalli. Nah, oleh karena itu, ketika bersambung dengan ta mutaharrika, ianya tampil. Jadi, sallaitu, sallaituma, sallaitum. Kalau huruf illatnya asalnya adalah waw, maka akan tampil waw kembali. Contoh da'a. Da'a, bagaimana da'a? Memanggil atau berdoa. Da'a mengajak. Berdoa, da'a. Mudhari'nya apa? yad'u. Ketika bersambung dengan ta mutaharrika seperti tadi, yang tampil ada huruf waw. Jadi da'autu, bukan da'aitu, bukan ya, da'autu. Da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Nah ini mengajarkan kepada kita tentang fi'il naqis. Fi'il naqis adalah fi'il yang diakhiri adalah huruf illat. Salla yusalli, yusalli adalah fi'il mudhari. Kemudian amarnya salli, fi'il amarnya salli. Salla yusalli. Daiman qultu lakum bahwa membuat fi'il amar dari fi'il mudhari, dari fi'il mudhari. Jadi yusalli au tusalli, bagaimana caranya? Huruf mudhara'anya dibuang. Ahsan, ana aktub. Huruf mudhara'anya dibuang. Jadi salla yusalli, tusalli atau yusalli. Aina huruf mudhara'? Ta. Ta. Huruf ta. Ba'da dhalika, karena dia fi'il mu'tal, tanda binanya adalah huruf mu'tal, ada huruf yang diakhiri oleh huruf illat di akhir. Ini katakan fi'il naqis. Tanda binanya fi'il mudhari'nya adalah membuang huruf illat. Jadi buang huruf illatnya. Sara? Salli. Tapi apakah perlu ditambah hamzah wasal? Enggak perlu. Kenapa? Sudah. Karena dia bisa dibaca makru'ah. Sadnya baris fathah, bukan baris sukun. Jadi salli. Ini fi'il amar. Ya. Taib salli. Untuk rakam wahid. Taib ikra. Fadhal ya. Kita ulang kembali ini. Latihan yang ke-17. Ikra. Naam. Ta'ammal ma yali. Salla yusalli salli. Naam. Al-awwal sallaitu adh-dhuhra. Asallaita adh-dhuhra. Asallaita adh-dhuhra ya Husain. Naam. A huna a istifham. Istifham. A istifham. Naam. Tam. Naam. Asallaita adh-dhuhra ya Husain? Terjem. Apakah kamu sudah salat zuhur wahai Husain? Ahsanta. Naam. Nastamir? Naam, istamir. Al-thani. Sallaitu fil masjidil harami wa fil masjidin nabawiyyi al-sharifi. Naam. Sallaitu fil masjidil harami wa fil masjidin nabawiyyi al-sharifi. Wa uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa bi'idhnillah. Baik, undur kalimat sallaitu. Apa yang terlihat di sini? Tadhhar ya, ianya muncul. Asallaita, kemudian sallaitu. Baik, terjem. Saya telah sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dan saya senang untuk sholat di Masjid Aqsa dengan izin Allah. Uhibbu an usall. Usalliya. An usalliya. Undur, ianya maftuha. Ianya apa? Maftuha. Berbaris fathah. Iya. Kenapa kenapa dia mansub? Dukhul an. Naam. Alaihi. Karena maksudnya an. An huruf menasabkan fi'il mudhari. An usalliya ahsan fil masjid aqsa bi'idhnillah. Baik, tafadhal ya akhil karim. Al-thalith. Al-thalith. Salli bina ya syekh. Naam. Salli bina ya syekh. إذا صلي هذا فعل فعل امر طيب ترجم mari kita salat bersama wahai syekh bersama ترجم جيدا صلي بنا Salli bina. Ya Syekhu. Ada perintah, amar. Jadi ya salli bina, salatlah bersama kami. Naam, salatlah bersama kami atau salatlah dengan kami wahai Syekh. Jadi Syekh diminta untuk salat dengan kita atau kami. Salli bina ya Syekhu. Ya. Salatlah dengan kami atau salatlah bersama kami wahai Syekh. Nah, asyahid syahid di sini adalah yang maksudnya ada kalimat kata salli fi'il amar. Baik, ar-rabi'. Ar-rabi'. La tusalli al-fara'id fi al-bayt. La tusalli al-fara'id fi al-bayt. Baik. Huna tusalli huna fi'il mudhari' majzum. Kalau salli tadi fi'il amar mabni. Alamat bina'i hadf harfi illa di huruf illat. Kalau di sini bukan mabni. Kenapa bukan mabni? Karena bukan fi'il amar. Fi'il amar kulluhu mabni. Fi'il amar semuanya mabni. Di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'rab. Mu'rab apa mu'rab? Berubah. Naam, berubah-ubah. Hadza mu'rab. Jadi la tusalli. Hadza la huna la an-nahiyah. An-nahiyah. Mana an-nahiyah? Larangan. Larangan. Baik, la nahiyah amaluha amalnya apa? Menjazamkan fi'il mudhari. Jadi la takhruj, jangan keluar. La ta'kul, jangan makan. La taghdab, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La tatakallam, jangan berbicara. La tal'ab, jangan bermain. Jadi la itu la nahiyah. Nah, di sini tanda jazamnya adalah ma'lu tajzmi hazfu harfi illa. Tanda jazamnya sama, membuang huruf illat. Membuang huruf illat. Inilah kalau dia fi'il apa? Fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir, tanda jazamnya adalah hazfu harfi illa, dibuang huruf illatnya. La tusalli. Baik, misal akhar, contoh lain. Da'a yad'u. Da'a yad'u, tad'u. La tad'u min dunillah. La tad'u min dunillah. La tad'u ghairallah. La tad'u. Bagaimana tulisannya? Ta'da'u. Ta dal ain, iya. Da'a yad'u. Hada tad'u. Ketika masuk la, la tad'u. Jangan kamu jangan kamu berdoa. La tad'u ghairallah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Nah, ada tanda jazam apa? Hadfu anfillah. Huruf illatnya dibuang. Taib, istamir. Tarjim. La tusalli. Jangan kau salat wajib di rumah. Nah, la tusalli al-fara'idah fil bayti. Jangan kamu salat wajib. Jadi salat fardu di rumah. Taib, khamisan. Al-khamis. Lama usalli al-asra. Lama usalli al-asra. Ini juga di antara yang menjazamkan fi'il mudhari adalah kata lamma. Lamma. Ma mana lamma? Belum. Belum. Nah, bukan tidak ya. Lamma. Kalau tidak, la atau lam. Nah, kalau la menafikan masa sekarang, kalau lam menafikan masa lampau. Kalau lamma menafikan masa sekarang, itu maknanya apa? Belum. Lamma usalli al-asra juga menjazamkan. Di sini tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya membuang huruf ilad. Hadfu rafillah li'annahu fi'il mu'tal akhir. Lamma usalli al-asra. Saya belum sah salat. Pak, ini ad-darsul madhi, ini pelajaran lalu. Baik, kita lanjutkan latihan selanjutnya. As-samin asyar. Latihan yang ke-18 ini termasuk hal yang sangat penting, yaitu mengajarkan kepada umat Islam wabil khusus thullabul ilm tentang asma'us syuhur al-hijriyah. Itu apa? Nama-nama bulan hijriyah. Terkadang orang lebih hafal asma'us syuhur apa? Miladiyah. Sedangkan hijriyah tidak hafal. Nah, ini sangat perlu diketahui. Nah. Baik, iqra, fadhal ya. Baik, mungkin nanti fursa lil muslimin, fadhal ya. Baik. Untuk membaca Ustaz ya. Naam, kita baca. Ya, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada dapat membaca latihan ke-18 ini. Bagi Anda yang baru membuka bukunya dapat membuka pada halaman ke-38. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama untuk penelpon 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Ummu Ahsan, Bekasi. Naam, Ummu Ahsan. Ummu Ahsan, naam. Ada sot sagir ada. Suaranya agak kecil ini. Ya, agak dikeraskan Ummu Ahsan suaranya. هذه أسماء الشهور شهور العربية حيث المحرم صفر ربيع الأول ربيع الأخير sama dengan ربيع الثاني enggak Ustaz? Iya. ربيع الثاني Jumadil awal Jumadil akhir akhirah perhatikan. Jumadil akhirah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Naam, Zulqa'dah, Zulhijjah. Naam. Jadi Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Muharram ini bulan pertama dalam Islam. Bulan pertama. Safar bulan kedua. Rabiul Awal bulan ketiga. Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani bulan empat. Bulan keempat. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Boleh pakai dua-duanya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Atau Jumadal Ula, Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah. Tapi umumnya dipakai Al-Akhir. Ya, Al-Akhirah. Ustaz. Kenapa? Kenapa dipakai akhir? Supaya tidak ada lagi yang selanjutnya. Kalau Rabiul Tsani nanti ada Jumadil Salisah nanti, Salis. Makanya umumnya pakai apa? Al-Akhir. Kalau sudah akhir, enggak ada lagi. Ustaz, maafkan. Iya. Rabiul Akhir sama Rabiul Akhir. Salah. Ya, salah. Kenapa? Rabi' itu adalah mudhakar. Rabi' itu mudhakar. Rabiul Akhir. Makanya Al-Akhir. Rabiul Awal. Karena Rabi' itu mudhakar. Kalau Jumada itu mu'annas. Apa tanda ta'nisnya? Alif. Alif maksura. Ini alam ta'nis. Jumada. Kalau bacanya Jumadil akhir. Bukan Jumadil. Salah bacaan Jumada. Jumadal ula. Jumadal akhir. Bukan Jumadi. Hada khata. Jadi Jumadal ula. Jumadal akhir. Bukan Jumadil ula. Jumadal ula, Jumadal akhirah. Jadi kenapa al-ula? Karena Jumada itu mu'annas. Golongkan mu'annas. Tanda mu'annas alif. Demikian Jumadal akhirah. Nah, ini juga terkadang kita lihat di dalam apa? Ya, kalender. Nah. Kalender. Iya, betul. Nah, ini banyak salah. Bahkan dalam tulisan Arab pun juga ada yang salah. Salahnya apa? Dibuat jumadal awal, jumadal akhir. Nah, ini salah. Salahnya apa? Jumada itu mu'annas, makanya al-ula, al-akhirah. Lalu Ustaz, afan. Iya. Kalau untuk harinya Ustaz, kalau hari kan sepertinya ditetapkan kalau Muharram itu 30, Safar 29, dan seterusnya. Oh, bilangan, itu, kan? Jumlah hari. Jumlah harinya ya Ustaz. Iya. Ya, itu kalau untuk Ramadan kok kadang 29 atau 30 Ustaz. Padahal kalau dilihat dari urutannya Ramadan itu di sini 30 Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apa yang 30-nya? 30 ini kan hari. Bulan ini tidak, bulan Hijriah tidak sama dengan bulan bulan Qamariyah. Tidak sama dengan bulan Syamsiyah. Oh, iya. Tidak sama. Kalau bulan Syamsiyah ada 31 lagi. Bahkan ada yang 28 kan? Februari itu 28, Februari 28. Kalau bulan apa? Qamariyah enggak ada 28. Yang ada 29. 29 30. Nah, maka Rasulullah menyebutkan bahwa Ramadan apa? Ada kalanya 29, ada kalanya 30. Enggak ada 31. Enggak ada 28. Jadi puasa Ramadan, iya. Berurutan Ustaz, 30 29 seperti itu Ustaz. Enggak mesti juga ya. Oh, enggak mesti. Enggak mesti. Oh. Kalau Syamsiyah mungkin. Oh. Iya. Kalau Syamsiyah mungkin, tergantung lihat apa bulannya. Iya. Oh. Iya. Satu lagi Ustaz Afan, yeah. Itu kalau mengajarkan anak dengan syair hanya bulan-bulan ini saja diperbolehkan tidak Ustaz? Soalnya kalau misal hanya mengajarkan Muharram, Safar gitu. Arti mungkin, dilantunin, dinadakan, ya boleh-boleh saja. Nggak ada larangan kok kan. Insya Allah tidak masalah. Ya, asalkan jangan lari pada dangdut. Oh iya, dangdut atau pop atau apalagi rocks. Iya. Karena secara fitrah itu manusia senang kepada keindahan. Iya. Jadi sepanjang tidak melanggar hukum syar'i. Iya. Gak masalah. Iya. Taib. Taib barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Fursah khusus. Naam, nanti fursah liqra'u. Ya, terkadang kasih. Baca ini aja kadang-kadang belepotan ini. Ya, ya terima kita kasih kesempatan. Bagi Anda yang ingin membaca kembali di belakang Ummu tadi, dapat menghubungi kami secara langsung 0218236543 untuk latihan ke-18 ini membaca bulan Qamariyah. Silakan. Ya, halo. Baik, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Mau Fatimah di Bekasi. Mau Fatimah. Naam. Naam, Ustaz barakallahu fik. Wa iyyak. Baik, iqra'i. Al-Muharramu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Naam, ahsan. Ahsan, naib. Barakallahu fiik. Wafik, barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi Anda yang ingin belajar membaca bulan-bulan yang tertera pada latihan ke-18 ini untuk kesempatan yang ketiga. Silakan. Baik. Ya, belum terhubung. Anda juga dapat bertanya seputar pelajaran bahasa Arab melalui pesan singkat 081317776543. Kita berikan kesempatan kembali untuk pembaca atau penelpon yang ingin membaca latihan ke-18 ini. Ya, halo. Ya, silakan. Halo. Baik. Sudah terhubung? Belum. Baik. Kami berikan kesempatan kembali untuk di malam hari ini untuk pemirsa maupun pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk belajar membaca bulan-bulan di 12 bulan ini atau bulan kemarin ya. Kami angkat kembali. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ulfa. Iya, di mana Ibu Ulfa? Di Sulawesi. Baik. Nah, baik, tafadhali. Silakan. Ukti Ulfa. Iya, saya mau bertanya, Pak Ustaz. Iya. Baik. Silakan pertanyaannya. Bagaimana kalau orang tua kita suka bohong? Ya. Kita sedang dalam pelajaran bahasa Arab, Ibu Irfa. Iya. Ada pertanyaan seputar bahasa Arab? Baik. Namsat. Baik, nanti insya Allah bisa diajukan pertanyaan kepada ustadz-ustadz yang berbicara tentang maudhu, tentang al-kidzib insyaallah. Benar sekali. Iya. Ya, mohon maaf ya, Ibu Ulfa dari Sulawesi tadi yang sudah menelpon, dan terima kasih sudah bergabung. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar seperti hal yang disampaikan tadi dapat ditanyakan di materi-materi yang sesuai dengan pembahasannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin membaca dalam pelajaran bahasa Arab ini. Kita angkat kembali. Halo. Iya. Halo. Silakan. Ya, terputus. Nah. Mungkin kembali kami berikan kesempatan ya. Baik, tafadhal ya, wahid min. Naam. Mubashara sat. Naam, iqra. Qira'ah jayyidah. Al-Muharram. Safar. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Baik, ahsan. Tafadhal ya. Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Rabi'ul Akhir, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Naam, barakallahu fik. Fika barakallah. Baik. Lanjutkan atau kita berikan kesempatan kembali? Baik, kesempatan. Kita kesempatan satu lagi. Iya, satu apa? Kembali bagi pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada untuk belajar membaca. Iya, silakan Bapak. Ayo, assalamualaikum. Iya. Saya mau nanya ini. Baik, dengan siapa ini? Saya dengan Haji Abdul Ghaffar. Ya, silakan Bapak. Haji Abdul Ghaffar dari Gelang. Baik, saya terfadal. Saya ini kan suara dengan ininya belum nyambung ini. Mohon maaf. Bapak langsung mendengarkan lewat telepon saja. Iya, ini ya. Ya. Ya. Itu ada bacaan tadi Ta'ammul Ma Yali. Itu kalau saya perhatikan kadang-kadang dari sisi tulisan itu terkadang kayak mudhara'ah gitu. Mudhari'ah. Oh gitu. Ketika dibaca tadi oleh para asatidz tadi, para qori tadi, dibacanya ta'ammul. Ta'ammal. Ta'ammul mayali, mohon penjelasan. Jadi ta'ammal ya, ta'ammal. Yeah. Ya. Jadi ta'ammal itu karena disukunkan di akhir menjadilah fi'il amar kira-kira. Betul, iya. Kalau fi'il mudhari kan ta'ammulu ma yali. Kira-kira bagaimana Ustaz? Oh gitu, iya ya. Terima kasih ya. Iya. Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah bergabung. Nah, Ustaz. Nah, ini kita lihat apa konteksnya. Jadi konteks ini sangat menentukan. Di sini bukan fi'il mudhari. Ini dari kata ta'ammala. Timbangan tafa'ala. Jadi tafa'ala yata'fa'alu. Jadi ta'ammala yata'ammalu. Apa itu ta'ammala? Ta'ammala memperhatikan dengan secara seksama. Jadi jelas di sini konteksnya adalah perintah. Konteksnya apa? Perintah. Jadi ta'ammala yata'ammalu. Amarnya saya katakan dari fi'il mudhari. Ta'ammala yata'ammalu. Ya. yata'ammalu. Hadza fi'il mudhari'. Dari ta'ammala. Imbangan tafa'ala. Dibuang huruf mudhara'nya. Buang huruf mudhara'. Kemudian sukunkan akhir. Siapa? Jadi apa? Ta'ammal. Iya. Dan ini bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ta'mulu engkau artinya. Itu apa? Kalau tak daripada ta'mulu itu amala ya'malu atau ta'malu itu berangan-angan, berharap, bercita-cita. Dan konteks ini enggak masuk sisi maknanya. Enggak masuk sisi maknanya. Di sini maknanya adalah perintah. Makanya ada yang diperintahkan selanjutnya. Makanya ta'ammal ma yali. Perhatikan apa-apa berikut ini. Begitu-begitu banyak kata-kata seperti ini yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu. Umumnya rata-rata adalah tadribat, yang namanya tadribat, latihan. Nah, latih instruksinya rata-rata bentuk perintah. Baik, fadhal ya. Baik. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin membaca di latihan ke-18 ini untuk membaca 12 bulan-bulan Qamariyah. Silakan bagi Anda yang ingin membaca. Sudah terhubung kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Abu Mahya di Bekasi. Abu Mahya. Iya. Naam, tafadhal, akh. Barakallahu fiik. Wa iyyak. Al-Muharram. Rajab. Safar. Safar Rajab. Ke mana? Ala indaka kitab? Ada kitabnya? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Baik, tushahid tilfaz? Melihat TV? Raja? Ya, radio doang. Oh, dia doang. Coba, hafal enggak antum ini? Tadinya sih hafal ya. Tadi hafal ya. Kalau waktu bahasa Jawa kan surah Safar mulu. Oh, gitu ya. Muharram, Safar, Jumadil. Oh iya. Jumadil akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Coba diulang, Pak. A'id marasana, ulang kembali. Al-Muharram. Al-Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah. Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Jaid. Rajab, Sya'ban. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah. Sekarang kita bulan apa ini? Bulan Ramadan. Ramadan. Baik, ahsan barakallahu fik. Ya, sudah ada yang saya tanyakan. Iya, iya. Ini kan nama-namanya bulan Hijrah ya. Iya, iya. Itu sebelum tahun Hijrah, apakah bulan-bulan ini sudah ada, Ustaz? Wah, wallahu alam. Iya. Ya gitu aja, Mas. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Wa iyyak. Nah, ini kan terkait dengan ahli sejarah. Iya. Baik, terima kasih ya Abu Mahya yang sudah bergabung bersama kami tadi. Baik, Ustaz. Baik, kita lanjutkan kepada latihan at-tasi'asyara. Latihan yang ke-19, ta'ammal ma yali. Ini perintah. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa-apa berikut ini. Apa yang diperhatikan? Penggunaan imma. Imma nuqat, nuqat, titik-titik, wa imma. Perhatikan contoh. Baik, wahid minkum yaqra. Al-awwal. Al-ismu fil lughatil arabiyyati. Fil lughatil arabiyyati. Al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Naam. Jayid. Thaniyan. Thaniyan. Imma tazuruni wa imma azuruk. Thalithan. Thalithan. Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Wa imma musafirun. Baik, perintahnya apa? Adkhil imma fi thalathi jumalin min insya'ik. Min insya'ika. Apa arti instruksinya? Masukkanlah kalimat imma, kata imma, kata imma pada tiga jumlah sesuai dengan dalam tiga kalimat. Dalam tiga kalimat menurut kehendakmu. Insya'ik. Menurut ungkapanmu. Ungkapanmu insya'ik. Iya, insya'ik itu ungkapan. Ya. Nah ini perlu perhatikan, ada enggak beda dalam tiga hal ini? Imma di sini al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudhakkarun wa imma muannasun. Thaniyan imma tazuruni wa imma azuruka. Thalithan Ibrahim Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Imma di sini beda, tidak sama. Nah. Imma pertama itu lit tafsil. Mana tafsil? Merinci. Merinci. Jadi merinci. Perhatikan al-ismu fil lughatil arabiyyah imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Jadi isim dalam bahasa Arab itu apa? Hah? Apakah mudzakkar aja? Tidak. Ada mudzakkar, ada muannas, iya kan? Nah, ini apa? Imma di sini merinci. Maka dikatakan imma li tafsil. Jadi al-ismu fil lughah al-arabiyyah imma mudzakkarun wa imma muannasun. Terjem? Isim? Isim di dalam bahasa Arab bisa jadi mudzakkar. Ada kalanya mudzakkar, ada kalanya muannas. Ada kalanya muannas. Jadi ada kalanya mudzakkar dan ada kalanya muannas. Itulah lebih kurang terjemahannya ya dalam bahasa kita. Yang jelas imma itu adalah litafsil. Nah, litafsil, merinci. Jadi isim dalam bahasa Arab ada kalanya mudzakkar dan ada kalanya muannas. Nah, harus bisa dipahami, kalau enggak kita enggak bisa bikin kalimat yang tepat. Nah. Al-thani, yang kedua, imma tazuruni wa imma azuruka. Imma di sini bukan tafsil. Dari mana itu bisa dilihat dari konteks. Imma sifat litakhir. Arti takhir? Memilih. Jadi, imma tazuruni wa imma azuruka. Apa artinya? Apakah engkau mengunjungi saya atau saya mengunjungi kamu? Tapi itu mesti harus pakai waw. Wa imma. Imma tazuruni wa imma azuruka. Imma tazuruni wa imma azuruka. Wa imma itu di situ mana takhir. Maka waw itu mana aw. Nah. Imma tazuruni wa imma. Enggak bisa ditukar dengan aw. Aw ta, aw imma. Aw imma. Enggak. Karena imma sini harus berpasangan dengan waw, itu sudah kaidahnya. Tapi maknanya lit takhir, makanya makna itu aw. Jadi imma tazuruni wa imma azuruka. Apa artinya? Ulang kembali. Apakah kamu yang mengunjungiku? Saya. Iya. Atau aku mengunjungimu. Ya. Jadi saya yang datang kepadamu atau kamu yang datang kepada saya? Kamu datang kepada saya atau saya datang kepadamu? Dalam bahasa Indonesia lain, yang lain apa lagi, Mak? Contoh dalam bahasa lain. Hah? Hah? Dalam bahasa saja, dalam bahasa saja, dalam bahasa Indonesia. Ya. Bukan terjemahan ini ya, bukan terjemahan ini. Mak, ha? Saya yang nelpon kamu atau kamu nelpon saya? Ahsan, nah ini kan yang sering ya. Nah, tinggal antum menterjemahkan dalam bahasa Arab. Ha, kaifa tarjim bil arabia? Imma atasiluka? Taib. Kamu, coba ulang. Kamu dulu atau saya dulu? Imma atasiluni atasiluni. Wa imma atasiluka. Wah, ini itu ittasala bi, pakai bi. Ittasala yattasilu. Jadi imma tattasilu bi, imma tattasilu bi hatifiyan, wa imma attasilu bika. Nah, atau hatifiannya cukup di akhir. Nah, itu lebih bagus. supaya tidak terjadi pengulangan hatfian. Karena pengulangan dalam bahasa itu tidak bagus. Jadi imma tattasilu bi wa imma attasilu bika hatfian. Baik. Lahdha ana aktub. Karena ini yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Nah. Imma tattasilu bi wa imma attasilu bika hatifian. Jadi imma tattasilu bi wa imma attasilu bika hatifian. Hatif pun hatif, telepon. Ya. Jadi ini apa? Litakhir. Bukan litafsil. Bukan untuk apa? Menguraikan, merinci, tidak. Itu adalah takhir, memilih. Jadi ada pilihan. Jadi engkau yang menghubungi saya atau saya yang menghubungi kamu. Baik, asalis yang ketiga. Ini mohon para pendengar maupun pemirsa TV Raja siap-siap untuk bikin kalimat. Sambil saya menjelaskan, silakan membuat apa kalimat seperti ini. Baik, asalis Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Apakah ini litafsil? Apakah litakhir? La. Ini apa? Lishak. Persangkaan. Naam, lishak. Sangkaan atau ragu. Apa artinya? Ibrahim bisa jadi dia sakit. Atau? Barangkali dia sakit atau dia safar. Atau dia safar, iya betul. Nah itu apa? Itu bukan takhir. Syak. Itu syak. Nah, ragu. Bagi pembicara yang mengatakan, jadi Ibrahim imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim kemungkinan, ya kalau terjemahannya ya sesuai dengan bahasa kita yang pas ya. Ya. Jadi Ibrahim kemungkinan sakit dan kemungkinan dia safar. Nah, karena enggak kelihatan. Hadza lisyak, imma lisyak. Nah, inilah tiga bentuk kalimat yang berbeda. Nah, ini diminta kepada kita untuk mengembangkan bahasa ini. Nah, menggunakan imma fi thalathi jumal min insya'ika. Tiga kalimat menurut apa? Takbir ungkapan kamu, bukan ungkapan pengarang di sini. Arti jangan diungkapkan lagi contoh ini. Tapi mungkin kita persilakan dulu untuk membaca kalimat ini. Ya, tafadhol ya. Nah, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk membaca latihan ke-19. Anda dapat menghubungi kami secara langsung melalui line telepon 0218236543. Nampaknya sudah terhubung. Ya, halo. Ya silakan, halo. Ya belum terhubung. Di latihan 19 ini menerangkan mengenai membuat kata-kata dengan imbuhan imma yang telah disebutkan dan dijelaskan tadi. Silakan bagi Anda yang ingin membaca secara langsung, kami berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Ilham Palembang. Bapak Irham di Palembang. Nah. Masyaallah. Tayyib, tafadhal. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ahlan bika ya Ustaz. Ahlan bik. Jazakallah khairan. Tafadhal ya akh, iqra. Cuma mau nanya Ustaz. Enggak mau baca? Tidak, tidak. Halo. Iya. Mau nanya soal lam taukid. Iya. Lam taukid itu ada ustaz yang mengatakan bahwa lam taukid itu harus berbarengan dengan nun taukid. Ada juga yang mengatakan tidak perlu berbarengan dengan nun taukid. Itu gimana ustaz yang benar? Kemudian lam pada firman Allah yang berbunyi wala abdun mu'minun yang wala abdun atau wala amatun, itu lam apa kan? Oh gitu, iya. Ya, makasih Ustaz. Ya, terima kasih Bapak yang telah bergabung. Ya, Ustaz. Kalau wala abdun mu'minun itu lam itu lamul ibtida. Lam lamu al-ibtida. Jadi lam itu ada kalanya lamul ibtida. Lam ibtida ada lam permulaan, ada lam lamu taukid, ya. Adapun yang mensyaratkan bahwa harus melalui pakai inna da, atau tidak pakai inna, saya tidak yakin sekali. Tapi nanti insyaAllah nanti saya akan coba membuka kembali supaya lebih jelas, ya. Ya, supaya lebih jelas tentang dua pendapat yang diungkapkan oleh saudara kita. InsyaAllah Usbul Qadim, insyaAllah saya akan berikan jawaban supaya jelas antara dua pendapat ini, ya. Baik. Saya dalam hal ini ragu tentang mengharuskan harus ada inna. Ya. Memang terkadang dalam kalimat itu taukid bisa bisa lebih dari satu. Ya. Bisa lebih dari satu. Ya. Baik, fadhal. Insyaallah. Ya, terima kasih, Ustaz. Silakan bagi Anda masih di latihan ke-19, Anda dapat membaca beberapa latihan ini 1 dan 3 dan mungkin dapat membaca secara langsung melalui line telepon 0218236543. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Umar Abdillah. Umar Abdillah. Baik. Assalamualaikum. Naam, tafadhali ya Umar Abdillah. Iqra'i. التدريب التاسع عشر. Latihan yang ke-19. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Imma ya imma. Iya. Awal. Ismu fil buatil arabiyati. Imma mudzakkarun wa imma mu'annatsun. Dan kedua-duanya. Kalian imma tayuruni wa imma ayuruka. Azuruka, naam. Imma tazuruni wa imma azuruka. Azuruka. Katali Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Naam. Baik, ahsan. Baik, saya ingin tanya dalam terkait dengan apa? Terkait dengan kedudukan kalimat di dalam contoh ini. Al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Al-ismu ini jelas muqirabnya mubtada. Halo? Umar Abdullah? Mubtada. Baik. Pertanyaan adalah mana khabarnya? Imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Ahsan. Mudzakkar itulah khabarnya. Jadi al-ismu fil lughah mudzakkarun. Nah. Jadi mudzakkar itu adalah khabarnya. Ya. Sedangkan imma litafsil. Waw harfu ataf. Ya. Muannatsun ini ma'tu kepada mudzakkar. Ya. Ahsan. Baik, contoh yang ketiga. Ibrahim imma maridun wa imma musafirun. Baik, mauqi' i'rab Ibrahim, ma mauqi' i'rab Ibrahim? Sebagai apa Ibrahim? Ibrahimu mubtada. Mubtada. Aina khabar? Maridun. Maridun, sahih. Wa musafir ma'tuf. Wa musafirun ma'tuf. Ma'tuf, arti ma'tuf itu hubungkan kepada sebelumnya, itu imma maridun. Ahsan, barakallahu fik. Afik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Abdillah yang telah terhubung ataupun bersama kami dalam latihan yang ada di latihan ke-19 ini. Silakan bagi Anda di belakang Ummu Abdillah yang ingin membaca 0218236543. Untuk penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Abu Hasan, dari saya. Iya, Abu Hasan. Naam. Ahlan. Ya, Ahlan. أريد أعطي مثالا. طيب تفضل تفضل. هذا الذي ننتظره. رقم أول. البنت في هذا اليوم إما يبكي وإما ضحكة. أعد. البنت. البنت. في هذا اليوم إما يبكي وإما ضحكة. Coba perhatikan bagus-bagus. Pertama perkata kita lihat al-binti. Kenapa dibaca kasrah? Itu ada ya mutakallim. Baik, ya mutakallim. Berarti kata ini idhafah, kata gabung kan? Ya. Kata gabung. Kenapa kata pertama pakai alif lam? Oh, gitu tak kena. Terlihat salahnya? Halo? Iya, iya, Pak. Terlihat salahnya? Iya, Pak. Iya, jadi kalau bentuk idhofah, kata pertama yang disebut dengan mudhaf tidak boleh memakai alif dan lam. Jadi binti, bukan al-binti. Binti. Jadi binti, kalau dia pakai iya di akhir, jadi apa? Jadi binti. Binti. Iya. Binti, ini berarti apa? Kata pertama bin, kata kedua ya binti. Enggak boleh kita bikin al binti. Al binti seperti ini, pakai alif lam. Ada khata. Ini kesalahannya alif lamnya salah. Imma alif lamnya salah atau ya nya salah. Jadi apa? Al kalau pakai alif lam al bin, al bintu. Anak itu, kalau anak saya binti. Ya. Anak perempuanku. Baik. Binti fi hadzal yawm imma yabki. Imma yabki. Yabki. Kenapa pakai iya? Tabki ya, Dad. Nah. Tabki. Imma tabki. Tabki. Kenapa pakai ta? Karena dia muannas. Binti. Jadi imma tabki wa imma dohika. Kenapa dohika? Dohika itu fi'il madhi. Tadi tabki fi'il mudhari. Kenapa campur aduk? Wa imma. Iya. Wa imma tabki. Jadi apa? Imma an tasta'milah ni imma. Imma an tasta'mil al-fi'l al-mudari' wa imma an tasta'mil al-fi'l al-madi. Jadi harus sama. Ini imma ini apa? Ikhtiar. Ya. Ya. Ikhtiar. Nah, jadi kalau fi'l mudari' berarti apa? Imma kedua juga fi'l mudari'. Jadi imma tabki wa imma tadhaku. Naam, dhahika yadhak. Imma tabki wa imma tadhaku. Jadi binti fi hadzal yawm imma tabki wa imma tadhaku. Apa artinya? Anak saya di hari ini ada kalanya dia nangis. Naam, ada kalanya dia nangis, ada kalanya dan ada kalanya dia tertawa. Iya, betul. Nah, ini bisa dikatakan li tafsil. Iya. Menguraikan, ya. Baik. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Hasan dari Setu yang telah bergabung bersama kami tadi. Di belakang Abu Hasan, Anda dapat bertanya, maksud kami Anda dapat menjawab dengan contoh-contoh Anda ataupun membaca latihan ke-19 ini. 0218236543. Kita angkat kembali penelpon yang selanjutnya. Halo. Baik. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan ibu siapa? Di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Nah. Ummu Ais, taib. Ahlan wa sahlan, tafadhali ya Ummu Ais. Dibaca Ustaz. Baik, silakan baca. Ta'ammal ma yali. Imma nuqad, nuqad wa imma. Nuqad, sudah cukup nuqad. Nuqad itu berarti? Nuqad itu jamak daripada nuqtah. Oh, karena titiknya banyak, kita cukup mengatakan nuqad. Enggak perlu kata nuqtah. Nuqtah itu satu titik. Kita nanti kecapean berapa titik tuh? Enggak bisa nuqtah, nuqtah, nuqtah. Ya, imma nuqad. Selesai. Mau sejuta titiknya juga nuqad. Ya wa imma. Nah. Iya. Al-awwal, al-ismu fil lughati al-arabiyyah. Imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Ats-tsani imma tazuruni wa imma azuruka. Ats-tsalits Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Baik, jayid. Naam. Bisa memberikan contoh? Mungkin salah satu di antara tiga ini bisa memberikan contoh? Insyaallah. Fatimatu imma mutazawwijatun wa imma azabatun. Wa imma azabatun. Naam. Ini litafsil atau lisyak atau litakhir? Lisyak. Lisyak. Ya, lisyak sahih. Iya. Apa artinya, coba terjemahkan? Fatimah barangkali dia sudah menikah, barangkali ataupun dia belum menikah. Iya, belum menikah. Sahih, masya Allah. Nah. Mau bertanya Ustaz? Iya, baik. Ya? Mau bertanya yang latihan 18 Ustaz? Yang al-muharram itu apa sudah aslinya itu ada alif lamnya gitu. Enggak muharramun gitu. Oh gitu ya. Betul. Barakallahu. Kemudian iya. Barakallahu. Yang Rabi'un Ustaz. Al-awwalu pakai alif lam, kalau Rabi'un kok enggak gitu. Iya, Alas. Kemudian kalau boleh apa arti-arti dari nama-nama bulan Rabi'ah ini? Dari Al-Muharram sampai Idul Hijjah. Masya Allah. Ya, cukup ya. Baik. Ya, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Ais yang telah bergabung dari kota Salatiga. Ya. Al-Muharram ini maki alif lam. Memang ada sebagian isim maki alif lam. Alif lam ini ada alif lam az-za'idah. Alif lam za'idah, bukan alif lam lit-ta'rif. Sama Al-Madinah. Ya, alif lam apa? Enggak, Al-Madinah itu dil ghalabah. Jadi alif lam Al-Muharram itu alif lam az-za'idah. Ini tambahan. Tambahan apa? Lilamhil asal. Lamhil asal adalah melihat kepada asal. Asal dia adalah isim maf'ul. Jadi maksudnya adalah ada alif lam yang masuk kepada nama isim alam, di mana isim alam itu berasal daripada ada kalanya bentuk masdar, ada kalanya ada isim fa'il, ada kalanya bentuk apa isim maf'ul. Nah, ini dikatakan lilamhil asal, alif lam za'idah. Ada namanya al-harith kan? Ada namanya al-harith? Ada al-harith. Ini alif lam dikatakan alif lam za'idah lilamhil asal. Atau alif lam lilamhil asal. Itu apa? Melihat asal. Asal dia adalah isim fa'il. Isim fa'il. Atau berasal daripada masdar. Ada nama al-fadl. Al-fadl, ismu al-fadl, al-fadlu. Nah, pada al-fadl apa? Al-fadl itu adalah masdar. Nah, ini dikata alif lam tambahan, tapi lilam hal asal, menoleh kepada asal dia adalah masdar. Nah, demikian juga al-muharram ada alif lamnya. Ini melihat asal, lam asal, asalnya adalah isim maf'ul. Jadi alif lam di sini bukan alif lam ta'rif. Bukan alif lam ta'rif. Dibuang pun dia, dia tetap isim alam. Kerana ini nama Muharram. Jadi Muharram Safar. Makanya sering juga disebut apa? Muharram tanpa alif lam. Atau alif lam al-Muharramu Safarun. Ya. Yang mengusafkan. Iya, betul. Nanti Al-Madinah. Nah, Al-Madinah pakai alif lam. Ini apa? Ini namanya adalah lil ghalabah. Ada alif lam lil ghalabah. Lil ghalabah adalah umumnya maknanya adalah kota Nabi. Padahal kata-kata Al-Madinah itu adalah untuk semua kota. Yang namanya Al-Madinah adalah umumnya apa? Untuk semua kota. Apa itu Madinah? Kota. Tapi karena dia pakai alif lam, umumnya maknanya adalah, maksudnya apa? Bukan semua kota, adalah Madinah An-Nabawiyah. Nah, nah ini juga disebut al, dikatakan alif lam lil ghalabah istilahnya. Coba lihat di apa kitab-kitab Nahu juga disebutkan seperti itu. Nah. Kalau Rabi, ya Rabiul Awal, Rabi itu isim alam. Jadi isim alam dia ma'rifah. Isim alam itu ma'rifah. Isim alam apa? Isim alam adalah baik itu nama orang, nama tempat, nama negara, termasuk nama bulan. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, semua ini ma'rifah. Makanya Rabi itu isim alam. Nah, Rabi ini ada apa? Ada yang pertama, ada yang terakhir atau kedua. Makanya Rabi' al-awwal. Al-awwal ini adalah kata sifat. Na'at. Jadi Rabi' pertama, Rabi' al-akhir. Rabi' yang terakhir. Jadi Rabi' al-awwal, Rabi' al-akhir. Jadi al-awwal ini, kenapa maka alif lam? Karena dia na'at. Na'at, na'at bagi apa? Rabi', Rabi' ini ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dia isim alam. Demikian juga al-ula, apa? Al-akhir. Kenapa alif lam? Karena dia na'at daripada al-Rabi'. Kita perhatikan Jumada, al-ula, tetap pakai alif lam. Kenapa? Karena dia ini na'at bagi Jumada. Nah, Jumada ini isim alam, nama bulan. Ada bulan bernama Jumada. Cuma Jumada itu ada Jumada yang pertama, ada Jumada yang terakhir atau kedua. Maka jadi dikatakan karena ada dua Jumada, maka disebut apa? Pakai na'at. Jumadal ula, Jumadal akhirah. Tapi ada pun nama, saya silakan kepada penanya, silakan buka kamus. Iya, silakan buka kamus kalau mau tahu maknanya. Iya. Supaya ada pekerjaan PR, tugas. Iya. Kalau Rabi ini kan asal maknanya apa? Musim, salah satu nama apa? Semi. Musim semi. Nah, Rabi, musim semi. Iya. Iya. Asal makna Rabi itu semi. Ya. Baik, fadal ya. Ya tadi berkenaan dengan Rabiul Akhir dan Jumadal Akhirah bisa diganti Athani atau Athaniyah gitu satu. Nah, Rabiul Tsani. Ya, karena Rabi, kalau awal berarti ada kedua kan? Rabiul Tsani. Nah, cuma kenapa umum dipakai al-akhir? Karena itu lebih pemungkas, lebih bagus lagi. Kenapa? Supaya tidak ada yang ketiga. Kalau asani berarti apa? Ada nanti Rabi as-salis kan gitu. Iya. Padahal cuma dua. Iya, cuma dua. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Iya. Ya. Tapi tidak salah kalau pakai Rabiul Tsani. Iya. Ya berkenaan ya. Dengan bab ini, sebelum kita lanjutkan, ada penanya dari pesan singkat saat yang menyebutkan contoh dari surat Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Naam, imma syakira wa imma kafura, itu li tafsil. Nah, itu pertanyaannya. Apakah ini tafsil atau takhir? La, tafsil, itu tafsil. Nah, karena manusia itu apa? Imma syakira wa imma kafura. Ya. Ada kalanya dia apa? Bersyukur. Ada kalanya dia kufur, ya. Ya. Ya terlihat dari konteksnya, iya. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan, Ustaz. Untuk memberikan kesempatan kembali untuk penelpon maupun pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, masih di latihan ini. Anda dapat menyebutkan contoh-contoh yang telah Anda buat seputar latihan ke-19 ini. Silakan kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Umu. Umu Fatimah kembali. Nah, ya. Pak Ustaz. Baik. Nah, Ustaz, dibaca dulu atau langsung contoh, Ustaz? Silakan baca dulu. Oh, baca dulu. Iya. Ustaz. Ta'ammal ma yali. Imma nuqad wa imma. Wahid al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannas. Isnain. Imma tazuruni wa imma azuruka. Thalathah Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Lanjut Ustaz. Baik, bisa berikan contoh? Nah, Ustaz. Yang li takhir Ustaz ya. Iya. Yeah. Imma aqra'u wa imma taqra'u. Tak jahit. Imma aqra'u wa imma taqra'u. Nah, iya. Apa artinya? Apakah saya yang membaca atau kamu yang baca? Ya, betul. Jahit. Al-Syak. Al-Ustadzu imma mutazawujun wa imma ajabun. Ajabun. Nah. Jahit. Kalau untuk al-tafsil, fil-fasli imma talibun wa imma talibatun. Betul nggak, Ustaz? Gimana? Fil-fasli. Imma talibun wa imma fil fasli imma talibun wa imma talibatun talibatun. Nah, belum tentu itu li tafsil, bisa itu li syak. Oh gitu. Iya. Iya, tergantung apa yang berbicara itu ini bisa mana li syak. Iya. Yang bicara apa ragu. Ada kemungkinan di kelas apa? Siswa atau siswa siswi, siswa laki-laki atau siswa perempuan, ya. Jadi gimana, Ustaz? Kalau tafsil itu adalah penjabaran daripada kata atau kalimat, iya, atau kata pertama yang ingin dijabarkan. Seperti isim, dijabarkan isim dalam bahasa Arab. Nah, dijabarkan ada kala mudzakkar, ada kalanya muannats. Kalau gini, ad-darsul lughat lughatul arabiyatu imma nahwi wa imma tasrif gitu saja. Madza? A'id. Darsul lughah. Fi darsul lughatil arabiyati imma nahwi wa imma tasrif gitu saja. Imma nahwu? Nahwu ya. Imma nahwu wa imma sarfu. Oh, gitu, as-sarfu, sarf. Sarfu, nah. Jayid, hada tafsilnya. Okay, nah, ini bisa dikatakan tafsil. Iya. Menjelaskan terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Iya. Ustaz, itu yang kemarin yang tentang a'lamu, Ustaz bilang itu kan isim takdil, Ustaz. Kalau yang untuk mudhari dhamir ananya jadi gimana? Sama aja a'lamu. Oh, sama. Iya, a'lamu. Cuma sebenarnya saya katakan kemarin itu membedakan adalah daripada konteks kalimat. Oh, kalimat. Gitu, nah. Oh, gitu. Nah, itu dari kalimat. Kalau oh, wallahu a'lamu, enggak mungkin a'lamu itu fil mudhari. A'lamu kalau fil mudhari berarti saya. Oh. Dan jadi, Allah saya mengetahui gimana? Ya, jadi itu apa? Isim tafdil. Allah Maha mengetahui. Allahu a'lamu. Oh, jadi lihat konteksnya aja. Iya, lihat dari konteks. Baik, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin naktafi bihadza wa fi as'ilahna. Naam. Untuk perjumpaan ataupun kesempatan terakhir ini kita sampaikan satu pertanyaan. Namun mohon maaf ini agak melenceng dari pembahasan Ustaz, namun sesuai dengan bahasa Arab ini. Ustaz, mohon maaf mau bertanya, apakah kita dengan menguasai bahasa Arab secara otomatis kita juga mengerti terjemahan dari Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik hada. Untuk memahami Al-Quran itu tidak hanya satu cabang ilmu, ya, harus banyak dikuasai. Ya. Jadi betul bahwa bahasa Arab ini salah satu yang harus, salah satu organ, salah satu yang sangat penting untuk dikuasai, karena Al-Quran merupakan berbahasa Arab. Nah, dan juga serta seperangkatnya, ilmu nahu dan sarafnya. Tapi apakah otomatis bisa memahami secara keseluruhan? Tidak. Nah, tidak bisa memahami secara keseluruhan, karena Al-Quran itu memiliki memiliki apa makna yang cukup dalam atau sastra yang begitu tinggi, dia harus bisa menguasai apa asbabun nuzul, sebab-sebab turun turunnya ayat, ada sebagian ayat memiliki apa sebab turun Al-Quran. Nah ini juga terkait dengan pemahaman ayat. Nah. Dan juga mengetahui apa penafsiran. Kita juga walaupun paham bahasa Arab, tidak terlepas pada tafsiran-tafsiran al-ma'thur. Tafsir ma'thur adalah tafsir yang ditafsir oleh Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, kemudian Al-Quran dengan aqwal sahabah, perkataan sahabat. Nah, ini harus juga kita kuasai supaya bisa menguasai Al-Quran, makna Al-Quran dengan secara baik. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, di penghujung perjumpaan kita mungkin dapat disampaikan istifadah ataupun berapa talhis yang dapat kita ambil dari malam hari ini. Ya, malam ini kita telah pelajari pertama adalah asma'ul syuhur al-arabiyah atau asma'ul syuhur al-qamariyah. Ini diharapkan dan tidak baik atau boleh dikatakan satu celah aib kalau umat Islam tidak mengetahui tentang nama-nama bulan Arab atau nama-nama bulan Qamariyah. Ya, kalau kita hafal bulan Syamsiyah, tentunya umat Islam sebagai yang beragama Islam lebih hafal tentang asma syuhur Al-Qamariyah. Ini harus ya, dan perlu diajarkan kepada anak-anak didik kita. Nah. Kemudian tadi yang kedua adalah penggunaan imma, imma wa imma. Ini ada tiga macam di sini disebutkan. Yang pertama litafsil, yang kedua litakhir, yang ketiga lisyak. Dan itu bisa dipahami melalui apa? Konteks. Ya, nas atau uslub, susunan dari kalimat ini itu bisa dipahami antara ketiga atau bisa dibedakan antara yang ketiga tersebut, litafsil untuk diuraikan, mengurai, kemudian litakhir untuk memilih, lisyak menjelaskan tentang keraguan. Dan itulah kesimpulan kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang bisa dicerna dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya kita bermohon Allah SWT agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah SWT memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Kita tutup kajian kita ini. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.